Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Dan Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dan melakukan amalan-amalan yang baik di bulan yang sangat baik ini. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menambah wawasan, ilmu wawasan kita mengenai apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kalau kemarin kita sudah membahas surat Fusilat dan kita akan lanjutkan kembali. Tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa sudah ada Pak Quraisy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya. Sebentar lagi kita akan bahas lanjutan yang kemarin. Dan di sini juga sudah hadir teman atau anak muda, cie anak muda zaman sekarang nih Pak katanya. Yang jago teknologi, ada Mas Anzari dari merahputih.id. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anzari, boleh cerita sedikit Mas, ini merahputih.id ini apa sih gitu? Oke, jadi merahputih.id itu adalah aplikasi, aplikasi email berbasis web. Itu buatan lokal anak-anak muda Indonesia. Waduh, saat ini satu-satunya di Indonesia. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan surat Fusilat ayat 30. Dan kalau boleh digarisbawahi bahwa ayat ini atau surat ini mengandung orang penjelasan orang yang beriman dan beristiqomah akan diberikan kabar gembira dengan surga, termasuk orang yang mendapat keamanan pada hari kiamat. Termasuk juga surga orang yang beriman memperoleh apa yang diinginkan dan memperoleh apapun yang diminta. Wah ini subhanallah ya kalau kita bisa mendapatkan surganya. Baik Pak Quraisy, mungkin bisa langsung dijelaskan lebih detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 30 dari surat Fussilat itu berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berucap Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten, maka silih berganti malaikat akan turun kepadanya menenangkan dia dengan berkata, jangan khawatir, jangan juga sedih, jangan khawatir menyangkut masa depan, jangan juga sedih menyangkut masa lalu. Bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang baik. Mari kita lihat ayat kita ini. Yang pertama, innal ladzina qalu, yang berucap Rabbunallah. Satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa dalam pandangan agama, ucapan itu, apa yang keluar dari lidah Anda, harus sesuai dengan keyakinan Anda. Dan mestinya Anda wujudkan ucapan itu dalam kenyataan. Dalam amalannya. Kalau sekedar berucap tapi tidak sesuai dengan keyakinan Anda, itu bohong namanya. Iya. Ya kan? Kalau berucap sesuai dengan keyakinan Anda tapi Anda tidak amalkan, maka itu menunjukkan kelemahan Anda. Orang beriman, berucap, ucapannya sesuai dengan keyakinannya jadi tidak bohong, dan ucapannya yang sesuai dengan keyakinannya itu diwujudkannya dalam keseharian mereka. Jadi jangan pernah memahami kalau baca Al-Quran ucapan qalu, mereka berucap hanya sekedar ucapan. Harus dibuktikan dengan disesuaikan. Ini orang-orang yang berucap dalam arti tadi Rabbunallah, Rob pemelihara, pembimbing, yang selalu menghendaki kebaikan bagi anak didiknya, ya kan? Guru itu pendidik, dia tidak menyembunyikan sesuatu dari pengetahuannya kecuali yang tidak bisa difahami oleh murid. Dia tidak tutup-tutupi. Selalu menghendaki kebaikan buat dia. Yakinlah bahwa Allah selalu menghendaki buat manusia ini kebaikan. Ibu selalu menghendaki kebaikan buat anaknya, walaupun salah. Ya kan? Jadi kalau Anda berkata, Rabbunallah, Tuhan pemelihara pendidik kita, Anda harus yakin bahwa apapun yang ditetapkannya itu adalah kebaikan buat Anda. Ini bisa jadi keyakinan ini, ucapan ini hanya berlaku sementara. Ya kan? Ada syarat tambahan. Istaqamu thumma istaqamu. Walaupun berlanjut masa yang panjang. Sebagaimana difahami dari kata summa. Kemudian dia konsisten dalam ucapannya itu. Nah, jadi ada dua hal. Jangan cuma di siang hari malam Anda ini. Jangan cuma hari ini besok Anda lupa. Nah, orang-orang yang konsisten dalam ucapan ini, mereka itulah yang silih berganti malaikat akan turun kepadanya, menguatkan hatinya. Memang bisa jadi ada saat-saat di mana hati goncang. Malaikat turun, hei jangan goncang. Ada saat-saat Anda larut dalam kesedihan, hei jangan sedih. Kehadiran malaikat itu bisa setiap saat. Kehadiran malaikat itu kita rasakan dalam bisikan nurani kita. Itu malaikat yang berbisik. Kalau petunjuk-petunjuk. Itu katanya begini. Manusia memiliki dua bisikan. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Setan bisa berbisik, ambil aja itu, mumpung gak ada yang lihat. Dan malaikat, jangan ambil. Semakin akrab Anda dengan kebaikan, semakin akrab malaikat dengan Anda. Kita akan semakin akrab di segmen berikutnya, Pak, karena kita harus rehat dulu sejenak ya, Pak. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan surat Fusilat. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Di akhirat nanti, kamu akan memperoleh apa yang diinginkan oleh dirimu. Apa saja yang kamu mau dipilih. Anda kembali bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kita sampai di segmen kedua dan kita masih membahas surat Fusilat ayat 30, mulai ayat 30. Silakan dilanjutkan kembali Pak Quraish. Baik, jadi malaikat silih berganti turun. Sejak dia menancapkan hatinya dengan keyakinan ini tadi dan istiqamah, malaikat singkat turun sampai dia wafat. Sementara ulama menggarisbawahi makna ayat ini bahwa seorang yang akan wafat itu malaikat akan datang kepadanya sambil berkata, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan mengurus kamu, mengurus kepentinganmu di dunia ini dan juga di akhirat. Mari kita lihat nih, orang yang mau mati nih ya. Dia mau mati, boleh jadi dia ingat anaknya. Bagaimana ini, siapa yang bakal urus anak saya? Bisa kan? Mereka, jangan takut, jangan sedih. Kami yang urus. Tenang gak dia? Boleh jadi waktu akan mati, dia khawatir. Bagaimana ini, apa yang saya hadapi ini? Malaikat akan datang padanya. Jangan takut, jangan khawatir. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Dalam kehidupan ini, dunia ini, kami akan selalu bersama kamu. Segala kepentinganmu yang terbaik kami yang urus. Setelah kamu mati di dunia ini, kamu punya keluarga, kami yang urus. Jadi dia wafat dalam keadaan tenang. Kenapa tenang? Karena malaikat datang kepadanya. Kenapa malaikat datang kepadanya? Karena dia konsisten dalam keberagamaan, ya kan? Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di akhirat nanti kamu akan memperoleh apa yang diinginkan oleh dirimu. Apa saja yang kamu mau dipilih. walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kamu harapkan juga akan diberikan kepadamu. Nuzulan min ghafurir rahim, itu adalah anugerah. Sebenarnya kata nuzulan itu hidangan awal. Welcome drinking. Welcome drink. Ya kan? Yeah. Dikasih, itu belum itu. Itu belum apa-apa. Minuman ya, selamat datang, yeah. Itu nuzul. Ya? Yang ini baru minuman selamat datang. Yang lainnya tidak diketahui. Nuzulan min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Baru kita lanjutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari dia yang mengajak kepada Allah? Malaikat mengajak kepada Allah, artinya mengajak untuk melakukan kebaikan. Setan mengajak untuk menjauh dari Allah. Yeah. Siapa yang lebih baik? Mengajak, baru dia katakan wa amila solehan. Jadi bukan cuma mengajak dong, dia juga mengamalkan amal yang soleh. Apa itu amal? Kita lihat apa yang dinamai kerja. Menggunakan daya, daya fikir. Anda menggunakan daya fikir, Anda beramal. Anda menggunakan daya fisik, Anda beramal, ya kan? Anda menggunakan daya kalbu, seni, Anda beramal. Anda menggunakan daya hidup, semangat, Anda beramal. Semua amal. Tapi amal-amal ini bisa buruk, bisa baik. Amal-amal beramal, bisa buruk, ya kan? Bisa baik, ya. Saya gunakan daya fikir saya untuk menjerumuskan orang. Amal. Bukan amal soleh. Saya menggunakan daya fisik saya untuk memukul orang. Itu amal. Amal yang soleh. Apa yang dinamai soleh? Yang bermanfaat. Yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat padanya. Kursi ini soleh. Bisa bermanfaat. Bisa baik. Kenapa? Karena dia punya 4 kaki. Iya. Kalau pincang, bukan soleh. Jadi lakukanlah amal yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh sesuatu itu. Anda sekarang di bidang komputer, itu amal soleh. Selama bermanfaat, sesuai. Yeah. Kalau masih kurang, perbaiki. Mas Andri, mungkin pada kesempatan ini banyak ingin bertanya ke Pak Kurai, silakan. Saya coba lihat mungkin sudut pandangnya, ya. Saya kan background-nya di perusahaan teknologi, yeah, di bidang teknologi, dan mungkin kebetulan masih termasuk ke anak muda juga. Jadi kalau bukan mungkin, pasti Anda masih muda. Anda paling muda di antara paling kita. Muda di sini ya, oke, okay. Gak usah disebut ya. Oke, okay. Di lingkungan kita mungkin ya, di lingkungan anak-anak muda di bidang teknologi, kita dengan apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, apa yang kita buat, kadang-kadang kita larut dan kadang-kadang muncul perasaan khawatir terkait di masa depan. Apa yang kita buat ini akan bermanfaat atau tidak? Apakah, mungkin kalau disimpulkan, apakah akan sukses atau tidak gitu? Kira-kira kiatnya seperti apa agar kita bisa istiqomah, kita bisa sabar gitu, bahwa terkait apa yang di dunia ini, kita tidak bisa lihat hasilnya langsung mungkin ya. Tapi gimana caranya agar kita bisa sabar, kita bisa tunggu sampai ternyata nanti oh hasilnya ternyata akan memuaskan, akan bermanfaat untuk orang banyak. Ya, ada sesuatu dalam ajaran agama yang bisa membantu orang selalu ingat. Apa itu? Mulailah kerja Anda dengan bismillah. Saya lakukan, apa arti bismillah? Saya lakukan ini demi karena Allah. Saya lakukan ini, saya tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Allah. Itu mengingatkan. Dan akhiri setiap kegiatan Anda dengan alhamdulillah. Ya Allah, saya bersyukur. Kali ini saya salah. Ya kan? Bisa toh? Saya bersyukur saya salah. Mudah-mudahan kesalahan ini menjadikan saya tahu lebih banyak. Anda akan ingat terus, Anda akan ingat terus. Itu sebab kegiatan apapun mulai dengan bismillah. Itu salah satu kunci sukses. Memulai dengan akhir tujuan Anda. Saya beri contoh. Mau bangun rumah, Anda harus mulai. Harus pasang fondasi. Ya kan? Tujuan Anda bangun apa? Rumah. Berapa tingkat? Katakanlah dua tingkat, tiga, empat. Anda harus membuat fondasi sesuai dengan tujuan Anda. Saya mau bangun rumah 10 tingkat, fondasinya harus sekuat ini, ya kan? Nah, pangkalan tempat bertolak Allah, mulailah dengan Allah. Dan selalu pikirkan akhir. Kalau di rumah, di teknologi akhirnya mau begini, kalau dalam hidup akhirnya itu Allah. Anda tidak akan tersesat kalau begini. Saya kira ya. Awali dan akhiri di akhiri dengan baik. Iya, akhiri ya. Kita punya tujuan ke sana kok. Baik. Masa depan itu bukan hari besok. Bukan 10 tahun. Iya. Iya. Masa depan itu di mana? Bukan di sini dan sekarang. Iya. Masa di depan di sana. Baik Pak Quraiz, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Kita rehat dulu sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau begitu, kalau ada yang berlaku buruk pada Anda, jangan perlakukan dia juga dengan buruk. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan pemirsa, kita sudah bahas sedikit ya mengenai ini ya, keimanan kita ini memang harus segala sesuatu itu harus diawali dengan niat bismillah dan dikembalikan kepada Allah pula. Begitu ya Pak Quraiz. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, ini ada pertanyaan dari masyarakat, kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Henry. Saya ingin bertanya, pada saat apakah setan tidak dapat mengganggu manusia? Oke, itu tadi pertanyaan dari masyarakat nih, bertanya nih Pak Quraiz. Pada saat apa sebenarnya setan itu tidak dapat mengganggu manusia? Tadi kan Pak Quraiz sempat menyebutkan ada malaikat, ada bisikan setan. Nah, ini pada saat apa nih kita terbebas dari gangguan setan ini? Ya, begini salah satu jawaban. Itu setan pernah bersumpah. Saya pasti kok, saya akan hadang manusia dari jalan yang lurus. Masih ada dua penjuru yang dia tidak bisa goda Anda. Apa itu? Dari kiri kanan, muka belakang. Yang dia katakannya, yang dia tidak bisa goda dari atas dan dari bawah. Iya kan? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syamaihim. Saya pasti Allah goda mereka. Depan, belakang, kanan, kiri. Kanan. Atas dia tidak bisa, bawah dia tidak bisa. Maksudnya dari atas itu apa? Lambang kehadiran Tuhan. Bawah lambang penyerahan diri manusia kepada Allah. Anda angkuh digoda, ya toh? Anda tidak percaya Allah digoda. Dia tidak mampu menggoda dari atas. Mendekatlah kepada Allah. Dia tidak bisa. Sadarlah bahwa Anda manusia yang lemah. Jadi, itu tidak akan digoda. Ya kan? Oke. Kita lanjutkan? Iya, silakan. Oke, lanjutkan. Jadi tadi dan beramal soleh, soal kita, dan dia berkata, aku ini adalah salah seorang dari kelompok orang Muslim. Waqala, dan dia berkata, cuma dia berkata saya Muslim. Apa arti berkata dalam Al-Quran? Meyakini. Ucapannya ucapan itu dia yakini dan dia buktikan dirinya sebagai Muslim. Nah, Muslim itu apa? Banyak. Muslim antara lain yang selamat orang lain dari gangguan tangan dan lidahnya. Anda maki-maki orang, Anda bukan Muslim. Anda aniaya orang, Anda bukan Muslim. Muslim kata Nabi yang selamat orang lain. An-nas ada riwayat kaum muslimin. Oke deh. An-Nas riwayat Imam Ahmad. Yang selamat orang lain. Jangan ganggu orang kafir. Ya kan? Nah, waqala, dia berkata, saya muslim. Buktikan bahwa kamu tidak bohong. Dan baru dia katakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama pelaku kebaik, tidak sama kebaikan dan pelakunya dengan keburukan dan pelakunya. Kan persamakan orang baik dengan orang jahat. Kalau begitu, kalau ada yang berlaku buruk pada Anda, yeah, jangan perlakukan dia juga dengan buruk. Yang baik itu lebih baik. Nah, maka tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Jangan siram api dengan bensin. Akan semakin menyala. Siram dia dengan air. Setan itu gejolak. Api. Diibaratkan api. Api. Siram dia dengan air. Karena itu kalau Anda marah, kata Nabi, pergi wudu. Kalau emosi, pergi wudu. Pergi wudu. Siram dia dengan air. Anda akan tenang. Nah, tidak sama kebaikan dan pelakunya dengan keburukan dan kebaikan. Kalau ada yang maki Anda, kata Imam Ja'far Shadiq, kalau Anda memaki, ada yang memaki Anda, diam. Kalau ada yang berkata, kalau kamu berucap, saya akan ucapkan makian 10 kali, maka ucapkan kepadanya, kalau kamu memaki saya 10 kali, kamu tidak akan dengar makian dari saya walau sekali. Kalau Anda mengucapkan sesuatu yang buruk, Anda menanamkan benih. Seperti, ada ungkapan, seperti seorang suami menanam benih pada ovum. Ya toh? Akan lahir enggak? Akan lahir. Lahir. Kalau Anda tidak nanam benih, ovum itu akan keluar dalam bentuk darah kotor. Jangan. Itu tuntunan Al-Quran. Jangan jawab makian orang. Ya kan? Indah sekali. Jadi kita harus sikapi dengan kesabaran. Sikapi dengan kesabaran, sesuaikan diri. Itu juga saya pernah katakan, kalau harus marah, sebenarnya tahan marah. Memang kita terkadang harus marah, perlu marah kalau pada tempatnya. Tapi jangan begitu ada yang ganggu Anda harus marah. Tahan dulu. Pikirkan, apa memang wajar marah? Apa memang orang ini yang harus dimarahi? Apa memang ini waktunya marah? Keburu hilang marahnya. Apa memang ini tempatnya marah? Yeah. Kalau harus marah, bagaimana? Tahan. Jangan sampai kemarahan Anda terlihat di wajah Anda. Kalau harus terlihat, bagaimana? Tahan. Jangan sampai lidah Anda bergerak. Kalau harus lidah bergerak, jangan sampai gerakan lidah itu mengucapkan yang buruk. Masya Allah. Harus kalau harus mengucapkan yang buruk, jangan melebihi ucapan buruk yang bersangkutan. Kalau harus mengucapkan seperti itu, jaga tangan Anda. Jangan gerakkan tangan. Itu tuntunan-tuntunan agama itu sebenarnya yang... Yang sudah jelas sebenarnya terinci. Ya. Baik Pak Quraish, kita akan lanjutkan sejenak terlebih dahulu ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Fusilat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Setiap cinta ada benci. Setiap benci ada cinta. Benci tapi rindu. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Kita masih membahas surat Fusilat ayat 30 hingga 36. Dan tadi sudah kita bahas seorang muslim itu harus meyakini, mengucap, dan mengamalkan atau diamalkan dalam sikapnya sehari-hari. Baik, dan Pak Quraish masih ada dua ayat lagi. Boleh dilanjutkan? Baik. Ya. Jadi tidak sama kebaikan dan keburukan, tidak sama pelaku kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang terbaik. bukan yang baik, yang terbaik. Tolak keburukan itu ya, yang terbaik. Boleh jadi baik kalau Anda jawab makiannya, sudah baiklah itu. Tapi tidak, yang terbaik. Apa yang akan terjadi kalau Anda menolak keburukan dengan yang terbaik? Maka akan siapa yang ada terjadi persentangan, permusuhan antara Anda dengan dia, itu akan mengakibatkan dia berubah sikap sehingga menjadi teman Anda yang akrab. Nah, kita lihat bagaimana. Anda maki saya. Saya maki Anda. Makin jauh atau tidak? Makin jauh. Saya maki Anda. Anda jawab Anda dengan senyum dan baik-baik. Okay. Bagaimana kira-kira sikap saya? Makin kesel, kenapa diem aja? Pada akhirnya, ya, saya akan baik-baik dengan Anda. Paling tidak, saya sudah malu maki Anda. Ya, betul. Itu sebabnya karena ka'annahu, seakan-akan dia sudah ini. Paling tidak Anda sudah segan dari orang lain. Ya. Itu sudah dibaikin, sudah ini, masih ini. Maka kalau Anda membalas keburukan orang dengan kebaikan, maka paling tidak dia akan menjadi, kalau tidak jadi sahabat Anda, dia akan menjadi bagaikan sahabat Anda. Dia tidak akan ganggu Anda lagi. Bahkan ada sementara psikolog muslim berkata, memang jadi sahabat. Kalau Anda terus baik dengan musuh Anda, akhirnya jadi sahabat. Kenapa demikian? Katanya, setiap cinta ada benci. Setiap benci ada cinta. Benci tapi rindu. Kalau Anda terus membenci seseorang itu, makin mantap kebencian itu di dalam hati, dan cinta yang tadinya ada pupus. Tapi kalau Anda jawab itu dengan kebaikan, kebencian yang ada dari saat ke saat akan terpendam ke bawah, sehingga yang nampak ke permukaan hanya cinta. Jadi perlakukan orang dengan baik, walaupun lawan Anda. Beri dia yang terbaik supaya terjalin hubungan yang baik. Bagaimana kalau misalnya kehidupan sehari-hari sering ya mungkin saling menyakiti, bukan saling menyakiti, maksud saya salah satunya ini menyerang, menipu, menindas. Itu apa yang harus dilakukan jadinya untuk bagi yang terzolimi ini? Mau yang terbaik? Kalau Anda mau yang terbaik, jangan hiraukan dia. Serahkan pada Tuhan. Tuhan yang membalas. Tuhan akan yang memberi. Nah, kalau Anda mau yang boleh, balas, tetapi yang setimpal. Jangan dia maki Anda sekali, Anda maki dia dua kali. Itu boleh, tapi itu pasti bukan yang terbaik. Itu ada ayat dalam Al-Quran sangat populer, orang yang bertakwa itu menahan amarahnya. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga berbuat baik kepada orang yang bersalah. Yang paling tinggi nih, yang di pertengahan itu memaafkan. Yang paling rendah tahan amarah. Saya enggak marah nih, nanti Tuhan yang balas. Nanti di akhirat saya tuntut. Itu sudah oke. Tapi ada yang lebih bagus, maafkan berbuat dia. Baik. Udah deh, saya maafkan, kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Ya kan? Yeah. Ada yang lebih bagus. Mari kita bergandengan tangan, bantu dia, beri dia sesuatu. Ini tuntunan ini tidak bisa dipraktekkan kecuali orang yang sabar. Illal ladzina sabaru, tidak dipertemukan seseorang dalam kehidupannya, dalam praktek hidupnya dengan tuntunan semacam ini kecuali orang yang sabar. Siapa itu yang sabar? Yang mampu menahan gejolak nafsunya sehingga dia mencari yang baik atau yang lebih baik. Dan yang siapa ya, yang dianugerahi ini, itulah orang yang mendapat bagian yang sangat agung. Anda mau bagian agung atau setengah-setengah? Mau yang agung dong. Tuntunannya dalam menghadapi manusia. Mas Anzari ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Tadi terkait yang memaki orang lain ya. Saya jadi ingat maksudnya begini. Kadang-kadang ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu atau mencoba membuat orang lain paham ya. Misalnya kita kalau analogi saya kita satu tim. Ya. Kadang-kadang kita punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Ya kadang-kadang ya kita berselisih paham. Yeah. Tapi kadang-kadang entah karena mungkin sedang lelah gitu atau mungkin karena kita perlu cepat atau gimana, ada tekanan dari sisi waktu, kita jadi emosi. Kadang-kadang ketika kita sedang diskusi, jadinya berdebat dan akhirnya jadi memaki-maki. Dari situ, sebenarnya kalau di dalam hati kita, itu kan tujuannya, harapannya baik gitu. Kita berdebat, kita emosi karena ini kita inginkan yang terbaik untuk kita semua gitu di tim kita. Nah, tapi maksudnya di akhir-akhir setelah debatnya lewat, kadang-kadang kita sadar gitu bahwa iya, jadi dari makian itu kita ingat bahwa oh, kita sebenarnya menyakiti hati orang lain. Nah, maksudnya sebaiknya seperti apa sih gitu terkait perbuatan yang tujuannya baik tapi akhirnya kita sadar setelah lewat bahwa oh, itu ternyata akhirnya menyakiti orang lain. Ini pengalaman pribadi atau pengalaman siapa? Saya kira pengalaman pribadi. Pengalaman seperti baik. Itu. Bisa terjadi semua. Semua baik. Manusia berpotensi untuk terjadi semacam itu. Nanti dijawab, kita rehat terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Setan itu lari kalau dia diusir, tapi begitu tenang, dia datang lagi. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program ini. Dan tadi Mas Anzari sudah bertanya nih ya, tentang kehidupan sehari-hari yang sepertinya sering dialami oleh kita-kita juga nih ya. Nah, itu Pak mengenai tadi ya, bagaimana berselisih paham dan sampai akhirnya menyadari bahwa itu tidak menyakiti orang lain gitu. Baik, satu hal yang kita harus ingat, bahwa setan paling sering datang waktu diskusi. Salah satu yang paling sering. Ya toh? Jadi harus hati-hati. Hati-hati sejak awal. Karena begitu dia Anda, setan itu punya langkah-langkah. Begitu Anda masuk langkah pertama, ringan, dia tidak biarkan Anda di sana. Dia ambil langkah kedua, dia ambil langkah ketiga. Nah, kalau kita buka lembaran Al-Qur'an, bahkan ayat kita ini. Lanjutannya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu was-sami'ul 'alim. Kalau satu saat setan menusuk kamu, membisikkan kepada kamu bisikan-bisikan buruknya, segera mohon perlindungan Allah. Nah, saya mau katakan begini. Tadi ada langkah-langkah ya. Langkah pertamanya itu bisikan. Halus, hampir tidak terdengar. Dia menyesuaikan bisikan dengan kepribadian Anda dan kondisi Anda. Masa Anda kepala, bos, diperlakukan begitu kata-katanya. Emosi naik. Ya kan? Di tempat lain ada ayat yang menyatakan, innalladzina taqaw idza massahum ta'ibun minasyaitani tadhakkaru. Orang-orang yang bertakwa kalau dia dibisiki oleh setan untuk marah, dia terus sadar. Maka dia melihat bahwa ini bukan tempatnya. Itu kalau dibisiki. Kalau sudah sering, apa yang terjadi? Bukan cuma menusuk dari jauh. Istilah Al-Qur'an disentuh. Disentuh belum ada kehangatan. Ada yang lebih buruk, dipegang. Kalau Anda berpegangan, Anda sudah merasakan kehangatan sesuatu. Ada akhirnya, dikuasai. Kalau sudah dikuasai, meningkat, di setan ikut Anda. Bukan Anda lagi yang mengikuti setan. Anda sudah lebih hebat dari setan. Ya sekarang kan itu katanya begitu. Ya. Setan sudah lebih hebat dari manusia. Ya. Nah, jadi obatnya begitu terasa, mohon perlindungan Allah. Pasti setan takut. Karena setan itu mempunyai sifat khanas. Kalau saya bisa beri Anda contoh lalat. Lalat kalau Anda usir pergi. Tapi kalau Anda diam, dia datang dia lagi. Usir, itu khanas. Setan itu lari kalau dia diusir. Tapi begitu tenang, dia datang lagi. Tidak pernah berhenti. Kalau begitu, jangan hentikan hubungan Anda dengan Allah. Kalau begitu, jangan tidak pernah memohon perlindungan Allah. Saya kira itu. Itu ayat itu kita ingat bahwa, oh kita berbuat salah. Kita langsung mohon ampun, iya. Kita langsung ingat. Kita langsung Allah. Ingat, kita ingat. Mungkin saya memaafkan juga boleh ya. Jadi, boleh jadi kalau kita tidak ingat, beritahu teman di samping Anda. Kalau saya emosi, tolong ingatkan ya. Itu. Saya kira, oke. Ya, silakan lanjutkan kembali. Oke. Wa imma yanzaghanna minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Dia maha mendengar permohonan Anda dan dia maha mengetahui keinginan Anda apa. Dia maha mengetahui sikap orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi kembalikan pada Allah. Ingat Allah. Saya pernah beri contoh, kalau Anda takut pada anjing. Di rumah ada anjing. Apa yang padahal Anda mau masuk, apa yang Anda lakukan? Anda apakan anjing itu? Saya usir. Usir. Saya dia enggak mau diusir. Oke. Anda beri dia makan. Belum tentu. Belum tentu dia akan diam. Dia akan diam. Cara yang paling tepat, Anda minta tuan rumah supaya singkirkan anjing. Cara yang paling tepat menghadapi setan, minta pada Allah singkirkan. Anda berlindung kepada Allah. Saya mohon. Dan kalau Anda tulus meminta, pasti diberinya. Saya kira itu ayat kita hari ini. Okay. Baik. Mungkin kita bisa sampai di kesimpulan hari ini. Fusilat ayat 30 hingga 36. Manusia mengalami rayuan oleh dua pihak. Yaitu rayuan durhaka dari setan dan jin. Dan rayuan untuk menuju kebaikan dari malaikat. Bersahabatlah dengan malaikat supaya Anda terus dirayu melakukan kebaikan. Yang kedua, konsistensi dalam persesuaian amal perbuatan dengan ucapan. Yang ucapan Tuhan kami adalah pemelihara, pendidik kami. Itu lebih tinggi derajatnya daripada ucapan itu sendiri. Anda hanya ucap, konsistenlah. Dengan ucapan itu, konsistensi yang terpuji itu bersifat mantap dan berlanjut dalam waktu yang berkepanjangan hingga akhir usia seseorang. Itulah makna yang dikandung oleh ayat kita tadi. Yang ketiga, kaum mukmin dapat dikunjungi oleh malaikat antara lain dalam bentuk perasaan yang kuat membimbing dan meneguhkan hatinya melakukan kebaikan serta optimisme menyangkut kehidupan. Jangan pernah putus. Yang selanjutnya kita bisa lihat, kebajikan bertingkat-tingkat, demikian juga kejahatan. Ada kebajikan yang sangat baik, upayakanlah untuk melakukan yang terbaik. Dan hadapilah orang yang berbuat buruk pada Anda dengan kebajikan yang terbaik. Saya kira itu yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan juga Mas Anzari di merahputih.id mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Dan amin. Istiqomah dalam menyebarkan informasi yang segala kebaikan dari apa yang Anda lakukan saat ini. Amin. Terima kasih Mas Anzari sudah di sini dan Pak Pres, terima kasih atas pembahasannya dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengamalkan amal baik kita di kemudian hari. Dan akhir kata saya Indah Kirana mohon pamit. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.